بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. Sehingga menerbangkan debu. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. Dan sesungguhnya dia manusia, menyaksikan mengakui keingkarannya. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan? وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.